بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم بارك الله فيكم. Sebatas yang antum tanyakan, maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui untuk menjaga keistiqomahan kita dan semangat kita. Di antaranya adalah mendekat kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang bertakwa. Terus bergaul dengan mereka. Yang kedua, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keistiqomahan. Naam, karena masing-masing kita ketika beramal itu ada saatnya waktu-waktu jenuh. Oleh karena itu, berteman, bergaul, bersahabat dengan orang-orang soleh dan banyak berdoa kepada Allah agar diberi keistiqomahan, ini yang harapannya kita terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, inna likulli amalin syurrah wa likulli syurratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Wa man kanat fatratuhu ila bid'ah halak. Na'udzubillah. Kata Rasulullah SAW bahwa setiap orang ketika beramal itu terkadang dia semangat sekali, dan ketika di tengah-tengah semangat itu ada waktu-waktu jenuh. Demikian kata Rasulullah SAW, bahkan barang siapa yang ketika waktu jenuh tersebut dialihkan, diarahkan kepada sunnah, maka dia dapat hidayah dari Allah SWT. Namun ketika waktu jenuhnya itu dia arahkan kepada bid'ah, maka akan dia akan binasa waliyadzubillah atau dolal, dia akan sesat. Oleh karena itu, faktor-faktor pendukung untuk istiqomah itu yang harus kita jalani. Berteman dengan orang-orang yang soleh, menuntut ilmu syar'i terus, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.